Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan membaca penjelasan Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah tentang pembatal-pembatal keislaman yang merupakan semacam muqaddimah pendahuluan. Kita telah melewati apa saja pokok-pokok kemurtadan. Kita juga sudah melewati klasifikasi tiga golongan dalam masalah pembatal kemurtadan. Kelompok khawarij yang ekstrim, ya, yang radikal. Sebaliknya kelompok murjiah yang lembek, ya, dan golongan yang adil, yaitu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kata Syekh hafizahullah, fa ma'rifatu hadhihi an-nawaqidi laha ahammiyatun kubra hatta yakuna al-insanu 'ala basiratin. Jadi mengetahui pembatal-pembatal keislaman ini memiliki tingkat urgensi yang paling besar, ya, agar seseorang berada di atas basirah, di atas ilmu dalam masalah ini, sehingga punya sikap pilihan yang tepat bersama siapa dia. Siapa golongannya? Wala yakuna ma'al khawarij, dan agar dia tidak bergabung bersama kelompok khawarij yang radikal, ekstrim, yang mengkafirkan kaum muslimin secara membabi buta hanya gara-gara dosa besar yang tingkatannya tidak sampai pada tingkatan syirik besar, kufur besar, kemurtadan, tidak sampai pada tingkatan batal keislaman. Wala yakuna ma'al murji'ah, dan tidak pula bergabung bersama kelompok murjiah yang lembek, ya, yang memberikan harapan berlebihan sampai pada tahap orang yang memang sudah terjerumus dalam pembatal keislaman pun diberi harapan bahwa dia tidak murtad, ya, keimanannya, keislamannya baik-baik saja. Wa inna ma yakunu ma ahli sunnati wal jama'ati alladhina jama'u bainan nususi amalan biqoulihi ta'ala walladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitnati wa ibtigha' ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Dan hanyalah sesungguhnya dia bergabungnya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang berjamaah, berkelompok di atas sunnah ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang memadukan antara nas-nas yang datang, semuanya di amalkan, dipadukan satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang dibuang, ya. Seperti kelompok khawarij hanya mengambil sebagian dalil, yang lainnya dibuang. Seperti kelompok murjiah hanya mengambil sebagian dalil, yang lainnya dibuang. Ahlus Sunnah Jamaah mengamalkan semua dalil, dipadukan, ya, dalam rangka beramal dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Ali Imran ayat 7, ya. Wallazi anzala 'alaikal kitab Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran. Minhu, di antara isi Quran itu, ayatun muhkamatun hunna ummul kitab, adalah ayat-ayat yang sifatnya muhkamat, kandungan maknanya jelas, ya, tidak ada yang tersembunyi samar. Itulah ayat-ayat yang merupakan ayat-ayat induk kitab yang dijadikan rujukan. Wa ukhra mutasyabihat, dan di antara ayat-ayat Al-Qur'an itu ada yang mutasyabihat, yang kandungan maknanya tersamarkan bagi sebagian orang, tidak tampak jelas bagi setiap orang. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wili. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, ya, menyimpang, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang kandungan maknanya tersamarkan. Ya. Tujuannya adalah dalam rangka untuk mencari-cari fitnah, untuk mencari-cari penakwilannya disesuaikan dengan hawa nafsu mereka, untuk mendukung bid'ah mereka, penyimpangan mereka. Wa ma ya'lamu ta'wila illallah, tidak ada yang mengetahui takwil sesungguhnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh menjelaskan alladzina fi qulubihim zaygun minhumul khawarij wal murji'ah, termasuk dalam kategori makna ayat yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang di dalam hati mereka ada zaig, ada penyakit penyimpangan, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, adalah kelompok khawarij yang radikal dan kelompok murjiah. Al-khawarij akhadu bil mutasyabihi wal murjiati akhadu bil mutasyabihi. Ini sumber kesesatan mereka. Yaitu kelompok khawarij, mereka mengambil ayat-ayat yang tersamarkan maknanya. Kelompok murjiah juga begitu. Walam yaruddul mutasyabih ilal muhkam, dan mereka tidak bersikap benar dalam menafsirkan ayat-ayat itu. Mereka tidak mengembalikan ayat-ayat yang tersamarkan maknanya itu kepada ayat-ayat yang maknanya jelas, sehingga menjadi jelas maknanya. Kan sudah dikatakan oleh Allah Ta'ala, minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Di antara isi Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat, artinya kandungan maknanya jelas, ya, bagi semua orang. Hunna ummul kitab itu merupakan induk isi kitab. Artinya itu dijadikan rujukan untuk ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang kandungan maknanya tersamarkan, tidak jelas bagi, ya, keumuman orang, ya, kecuali orang-orang yang rasikhat, ya, orang-orang yang rasikhun fil ilm, ya, orang-orang yang rasikhun fil ilm, orang-orang yang ilmunya mendalam. Nah, harusnya ayat-ayat yang kurang jelas maknanya, yang tersamarkan itu, untuk bisa memperjelas maknanya dikembalikan kepada induk tadi, disesuaikan maknanya, ya, dengan ayat-ayat yang muhkamat, sehingga menjadi jelas maknanya dan benar. Tetapi kelompok khawarij tidak melakukan itu. Mereka meninggalkan ayat-ayat yang muhkamat yang merupakan induk isi kitab. Mereka hanya mengambil, menelusuri ayat-ayat yang mutasyabihat yang tersabarkan maknanya, kemudian ditakwil-takwil sendiri sesuai hawa nafsu mereka, sehingga sesat dan menyesatkan. Naam. Kata Syekh, li'anna al-Qur'ana yufassiru ba'dhu ba'dhu, karena Qur'an itu sebagian ayat nafsirkan ayat yang lain. Wa yubayyinu ba'dhu ba'dhu, sebagian ayat menjelaskan makna ayat yang lain. Itulah tadi, ayat yang muhkamat, yang merupakan induk, ya, isi kitab, merupakan rujukan, itu yang dijadikan patokan dasar dalam menafsirkan ayat-ayat yang samar maknanya, supaya tidak sesat. Naam. Tetapi masalahnya khawarij meninggalkan ayat-ayat yang muhkamat, ya, begitu pula murjiah, mereka hanya menggunakan ayat-ayat yang mutasyabihat. Wa amma ahlus sunnati rasikhuna, fil ilmi fa akhadhu bil amrayn. Adapun ahlus sunnah yang mendalam ilmu mereka, kokoh dalam hal ilmu, mereka mengambil dua-duanya. Ya, mengambil dua-duanya. Semua isi kitab ya, diambil, tidak ada yang dibuang oleh mereka. Dipadukan makna ayat-ayat yang mutasyabihat, dipadukan, disesuaikan dengan ayat-ayat yang muhkamat. Raddul mutasyabiha ilal muhkami, wa fassarul mutasyabiha bil muhkam. Mereka mengembalikan penafsiran ayat yang samar itu kepada ayat yang jelas maknanya, dan mereka menafsirkannya dengan itu sehingga yang samar maknanya jadi jelas maknanya dan tidak ya kontradiktif dengan induk isi kitab, yaitu ayat-ayat yang muhkamat. Fahtadau ilal haq, maka mereka ahlus sunnah wal jamaah terbimbing, mendapat petunjuk menuju kebenaran. Naam. Allah pada kelanjutan ayat mengatakan, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّمْ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Allah memuji mereka, ahlus sunnah wal jamaah yang rasikhun fil ilm, yang matang ilmu mereka, kokoh ilmu mereka, dalam ilmu mereka. Ya, mereka mengatakan, آمَنَّا بِهِ, kami beriman dengan ya ayat itu. Kullu min indi rabbina, kami beriman dengan perkara itu. Semuanya sumbernya berasal dari Rabb kami, Tuhan kami, Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ayat-ayat yang merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, al-muhkam wal mutasyabih. Al-muhkamu wal mutasyabihu, baik yang muhkam yang kandungan maknanya jelas maupun yang mutasyabih yang kandungan maknanya samar bagi sebagian orang, itu semua berasal dari Rabb kita, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Wa kalamullahi la yatanaqadu, sementara kalam Allah ya Al-Qur'an itu tidak ada yang kontradiktif, tidak ada ya. Begitu pula wa kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yatanaqadu, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, Rasul juga tidak ada yang kontradiktif. Ya. Ayat ini dengan ayat yang lain, semua isi Quran. Kemudian hadis ini dengan hadis yang lain, semua sabda Nabi. Begitu pula antara ayat dengan hadis, tidak ada yang kontradiktif. Naam. Fajama'u baina hadha wa hadha, maka mereka memadukan antara ini dengan yang ini. Nah, jadi dipadukan, dikompromikan, dicari titik temu, ya. Makna yang memadukan antara sekian dalil tersebut. Wafassaru hadza bihadza, mereka menafsirkan yang mutasyabih, yang tersamarkan bagi sebagian orang maknanya itu dengan yang jelas maknanya. Waqayyadu hadza bihadza, mereka membatasi, ya, nas yang ini dengan nas yang lainnya. Hadhihi thariqatul rasikhina fil ilm. Ini metode yang ditempuh oleh orang-orang yang matang ilmunya. Wa amma ahlu dhalali fahum yaquluna bi tarafin wa huwa al mutasyabih. Adapun para penganut kesesatan, mereka hanya berbicara ya, berpegang dengan satu bagian saja, yaitu mutasyabih saja yang diambil. Nah, itu yang dijadikan oleh senjata oleh mereka untuk ya mendukung kesesatan mereka. Mereka menelusuri mana ayat yang tersamarkan maknanya, mana hadis yang tersamarkan maknanya, kemudian ditafsirkan oleh mereka sesuai hawa nafsu mereka, yang hakikatnya itu adalah penakwilan yang batil, itu adalah tahrif, pemalingan makna dari makna yang sebenarnya, disesuaikan dengan hawa nafsu mereka untuk mendukung ya prinsip mereka yang batil, akidah mereka yang batil, bid'ah mereka. Nah, fal mutasyabihu min ayatil wa'idi akhadha bil khawarij. yang samar maknanya dari ayat-ayat yang isinya ancaman, ya, itu diambil oleh kaum Khawarij. Wal mutasyabihu bihi min ayatil wa'di akhadha bil murji'ah, yang samar maknanya dari ayat-ayat yang isinya janji, ya, diambil oleh kaum Murji'ah. Nah, jadi kaum Khawarij hanya mengambil ayat-ayat yang isinya ancaman, sehingga mereka pun dalam kondisi takut berlebihan, jadi radikal, akhirnya ada yang terjumus dalam dosa, meskipun itu hanya dosa besar, tidak sampai pada tingkatan kemurtadan, dikafirkan. Saking takutnya, ya, tidak memberi lagi harapan bagi para pelaku dosa besar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena meninggalkan ayat-ayat yang memberikan janji buat mereka. Ya, adanya harapan untuk diampuni. Janji untuk tetap masuk dalam jannah. Ya, tetap ada syafaat meskipun sudah masuk neraka. Selama ya tauhidnya, Islamnya masih terjaga, imannya masih terjaga dan tidak dibatalkan dengan dosa yang sifatnya kekufuran yang besar dan syirik yang besar. Sebaliknya kaum Murji'ah, mereka hanya berpegang dengan ayat-ayat yang samar maknanya dalam hal janji, ya, harapan masuk dalam jannah, sehingga mereka pun ya sesat di sini. Yang memberi harapan bahwa orang-orang yang melakukan dosa apapun, ya, harapannya tetap ada untuk masuk dalam surga, jannah, tetap akan masuk dalam janji Allah, dimasukkan dalam jannah. Dosa apapun yang dilakukan, meskipun sudah pembatal keislaman, tetap diberi harapan dan dimasukkan dalam janji. Naam. Ya, wadallu an sawa'is sabil, dan akhirnya ya mereka sesat dari jalan yang lurus. Naam. Kata Syekh, fal khawfu 'alal muslimina min nahiyatain. Kekhawatiran atas kaum muslimin itu dari dua arah. Ini, dua arah ini, dua sisi ini yang dikhawatirkan. Yang pertama, an-nahiyatul ula, agar kita waspadai dua sisi ini ya. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Sisi yang pertama, al-jahlu bihadihil umuri wa adamu ta'allumiha. Kejahilan, kebodohan tentang perkara-perkara ini, tentang pembatal-pembatal keislaman, dan tidak mempelajarinya. Tidak mempelajarinya sehingga tidak tahu, buta tentang pembatal-pembatal keislaman. Ya. Wa adamu tamyizi bainal haqqi wal batil, dan tidak adanya kemampuan membedakan, memilah antara kebenaran dan kebatilan. Nah. Nah, ini bahaya. Ya. Tidak mengetahui yang mana sebenarnya yang termasuk pembatal keislaman, yang mana yang termasuk kemurtadan, yang mana yang tidak. Ya, mana akidah yang benar, mana akidah yang batil. Nah, mana perkara yang benar, mana yang batil. Tidak bisa membedakannya. Karena tidak belajar. Sehingga tidak punya ilmu. Wa nahyatu tsaniyah, sisi yang kedua, al-qawlu 'ala Allahi bighairi ilm, berbicara atas nama Allah, atas nama agama Allah, atas nama syariat Allah tanpa dasar ilmu. Wah, ini bahaya sekali. Nah, apa yang dilakukan oleh kaum Khawarij kan termasuk dalam kategori ini. Berani berbicara dan diatasnamakan itu agama Allah, syariat Allah, padahal tanpa dasar ilm. Ya, mereka radikal, ekstrim, ya. Murji'ah juga begitu. Nah. Kemudian kata Syekh, inna katsiran minal muta'alimin al-yawma, karena sesungguhnya banyak dari kalangan orang-orang yang mengaku-ngaku berilmu di zaman ini. Orang-orang yang mengaku-ngaku berilmu di zaman ini, ya, itu banyak. Dan mereka kata Syekh tajarru'u ala masaili. Tajarru'u ala masaila kibarin. Azimatin min masail akidah. Mereka lancang. Orang-orang yang mengaku-ngaku punya ilmu. Padahal hakikatnya bukan orang berilmu. Mereka lancang berbicara dalam masalah-masalah besar. Dari masalah-masalah akidah. Masalah-masalah yang besar dalam masalah yang sedang kita bahas. Apakah perkara ini pembatal keislaman atau tidak? Apakah pelakunya dikafirkan atau tidak? Ini bukan masalah kecil. Bukan masalah biasa. Ini vonis kepada seseorang. Dia telah batal Islamnya. Keluar dari Islam. Ya, terancam kekal dalam neraka. Nah. Wasaru yatakallamuna fiha wa yuftuna wa yahkumuna 'ala an-nasi bijahlin wa dhalalin. Dan mereka ya menjadi orang-orang yang lancang berbicara dalam masalah-masalah akidah yang besar ini, ya, berfatwa, memberi vonis hukum atas manusia dengan kebodohan dan kesesatan. Khawarij membabi buta dalam mengkafirkan orang hanya dengan suatu perkara dosa yang sebenarnya itu hanya dosa besar, tetapi tidak sampai pada tingkatan itu kemurtadan, pembatal keislaman, karena bukan syirik besar, bukan kufur besar, dikafirkan. Kemudian vonis kafir dan dipastikan kekal dalam neraka. Ya, sebaliknya kaum Murji'ah sudah kita ketahui, ya, bagaimana kesesatan mereka. Seperti yang tidak dijelaskan di atas. Nah, ini semua berbicara atas nama Allah Subhanahu wa Taala, agama Allah tanpa ilm, wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Nah. Jadi, ya, harus hati-hati. Kata Syekh, fal wajibu 'alal muslimi an yasluka tariqa ahli al-haqqi. Yang wajib atas setiap muslim adalah menempuh metode ahlul haq, metode para penganut kebenaran dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, yang berbicara atas dasar ilm. Tidak serampangan, tidak sembarangan. Ya. Walakin hadza la yumkinu illa bitta'allumi wattafaqquhi fi dinillah. Akan tetapi ini kata Syekh tidak mungkin kecuali dengan cara belajar, dengan cara ya berusaha untuk memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar. Belajar itu artinya faham. Bukan semata menghafal. Itu tidak cukup. Tidak cukup hanya dengan menghafal. Harus disertai pemahaman. Kata Syekh, fala yakfi hifdzun nusus. Tidak cukup hanya menghafal nas-nas, hafal Quran. Ya. Dari awal sampai akhir 30 juz. Hafal. Itqan, lancar. Ya, bahkan lebih dari itu. Ya, hafal Sahih Al-Bukhari misalkan, Sahih Muslim, satu kitab. Tapi apa makna ayat itu? Apa makna hadis yang dihafal? Enggak tahu. Hafalan saja andalannya. Ini tidak cukup. Ini bukan orang berilmu. Ya. Lianna ba'dhum kata Syekh yahfadhu Sahih Al-Bukhari wa Muslim wa Sunan. Sesungguhnya sebagian mereka hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim wa Sunan dan kitab-kitab Sunan, Sunan Abi Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Walakinnahu la yafqahu ma'naha. Tetapi mereka tidak faham makna-maknanya. Wala yadri ma tafsiruha. Dan tidak tahu apa tafsirnya. Bal yufassiruha min indih. Bahkan dia menafsirkannya dari pikirannya sendiri. Hasil pemikirannya sendiri. Logikanya sendiri. Tanpa dasar ilmu. Atau yatalaqqa tafsiraha min ahli dhalali min al-khawarij wal murji'ah. Atau dia mengambil tafsir nas-nas itu dari orang-orang yang sesat, dari golongan yang sesat, dari kelompok khawarij dia mempelajari makna-makna ayat dan hadis itu. Dari kelompok murji'ah dia mempelajari makna ayat dan hadis itu. Ya, akhirnya ikut sesat bersama mereka. Ya, jika gabungnya dengan khawarij, belajarnya di khawarij, maka akhirnya pemikirannya seperti khawarij, mengkafirkan ya secara membabi buta. Jika gabungnya dengan murji'ah, ya, maka pemikirannya seperti murji'ah. Nah, lembek ya, lalu moderat, lembek tidak bersikap dengan benar ya, memberi harapan berlebihan ya, sampai pada tingkatan orang yang sudah terjerumus dalam kemurtadan sekalipun masih diberi harapan masuk jannah. Nah, hadza huwal khatar, inilah yang bahaya, kata Syaikh Shalih Fauzan. Ini bahayanya. Nah, jadi imma dia menafsirkan dari hasil pemikirannya sendiri dengan logikanya sendiri, atau dia mengambil penafsirannya dari golongan yang sesat itu, maka sesat bersama mereka. Nah, falaisal ilmu bil hifdhi faqat. Nah, ini ditegaskan oleh Syaikh Shalih Fauzan ini. Falaisal ilmu bil hifdhi faqat. Jadi ilmu itu bukan dengan hafalan semata, dengan hafalan saja. Ya. Itu ya, bukan ilmu. Dengan hafalan saja yang diandalkan tidak bisa. Itu bukan ilmu. Nah. Jadi mencukupkan dengan menghafal, kemudian setelah itu pikirkan sendiri ya dengan logika maknanya. Nah. Atau itu tadi tidak selektif dalam memilih majelis. Ya, belajarnya di majelis orang-orang khawarij atau dari kitabnya orang-orang khawarij, medianya orang-orang khawarij ataukah murji'ah. Nah, hanya sesat. Wa innamal ilmu bil hifdhi ma'al fiqhi wa ma'rifatil ma'ani. Hanyalah sesungguhnya ilmu itu dicapai, kata Syekh, dengan menghafal disertai fiqh, pemahaman, dan mengetahui makna-makna nas-nas yang dihafalkan. Hafal satu ayat, faham maknanya, masya Allah, faham maknanya dengan sesuai dengan versi ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah, yang merupakan golongan yang benar. Jadi pemahamannya pemahaman yang lurus. Hafal satu hadis, faham maknanya dengan pemahaman yang benar sesuai versi ahlus sunnah jamaah, khairun kathir, itu kebaikan yang besar. Nah, baik. Wal hifzu la yahsulu illa bitta'allumi. Hafalan itu tidak dihasilkan kecuali dengan belajar. Wa talaqqil ilm 'anil ulama, dan mengambil ilmu dari ulama. Wa mudarasat imahum, dan mempelajarinya bersama mereka. Nah, menghafal itu dibutuhkan. Ilmu itu butuh dihafal, jelas. Nah, jika ingin menjadi orang yang punya ilmu, ya, dia harus berusaha menghafal dalil, nas, tetapi disertai memahami maknanya. Begitu. Bagaimana caranya? Belajar dari ulama. Nah, belajar bersama mereka. Nah, hadza huwal ilmu as-sahihu wal fiqhu as-sahihu. Inilah ilmu yang benar, inilah fiqh yang benar. Fayajibu alaina an nahtamma bihadzal amri ihtimaman balighan 'aziman. Maka wajib atas kita semua memperhatikan perkara ini dengan perhatian yang penuh, yang besar. Ya, yaitu kita harus ada semangat, perhatian untuk bermajlis ilm di majlis-majlis ahlus sunnah wal jamaah yang mengajarkan ajaran ahlus sunnah wal jamaah. yang mengajarkan pemahaman yang benar dalam memahami dalil, nas, ayat atau hadis. لِأَلَّا نَكُعَ فِي مَا وَقُعَتْ فِيهِ هَذِهِ الطَّوَائِفُ الضَّلَّةُ, agar kita tidak terjerumus dalam kesesatan, dalam bid'ah yang terjerumus di dalamnya golongan-golongan sesat ini. Allati asbaha syugluha syagilu al-ana at-tanahura wat-tarashuqa bil kalami wat tadlili wat tabdi'i wat tafsiqi min ghairi basiratin wa min ghairi ilmin wala fiqh, agar kita tidak terjerumus dalam fitnah seperti yang dialami oleh golongan-golongan sesat ini yang didapati kesibukan mereka, kesibukan golongan-golongan sesat itu, kelompok-kelompok radikal dan yang lainnya itu, ya, kesibukan mereka adalah sibuknya dengan saling menyerang, saling menyesatkan, ya, saling menyerang dengan kritikan, ya, saling menyesatkan, saling memvonis bid'ah, saling memvonis kefasikan, tetapi secara membabi buta, saling menyalahkan, ya. Yang ini mengatakan kalian sesat, yang itu juga sebaliknya menyerang balik, kalian yang sesat, kalian fasik, kalian kafir, ya, kalian mubtadi, dan seterusnya tanpa ada ilmu dan tanpa, ya, dasar pemahaman. Nah, sibuknya itu. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Beda dengan ahlus sunnah wal jamaah, alhamdulillah, mereka sibuk belajar, mengkaji ilmu, belajar akidah, belajar ilmu fikih, ya, masalah taharah, bersuci, yang merupakan syarat sahnya sholat, belajar tentang sholat, dan seterusnya. Mereka melakukan kesibukan mereka sibuk dengan ilmu. Ya, sibuk dengan ilmu. Alhamdulillah. Nah, namun tentunya ahlus sunnah wal jamaah, jika ada fitnah, ada kesesatan, ada bid'ah, ahlus sunnah wal jamaah terdepan dalam, ya, memberi peringatan, tahdzir kepada kaum muslimin akan kesesatan, bid'ah yang muncul, fitnah yang muncul. Namun itu semua tidak secara membabi buta, tidak secara serampangan, tidak pula dengan bentuk tergesa-gesa, terburu-buru, semuanya dengan, ya, ketenangan, ya, setelah dipelajari dengan matang, dengan seksama, kemudian, ya, dengan dasar ilm, ya, dengan pemahaman yang benar. Nah, memberi penjelasan-penjelasan yang terarah, nah, untuk menjaga akidah kaum muslimin. Nah, tapi sesuai porsinya. Nah, sesuai porsinya. Nah, tidak seperti mereka, ya, sibuknya itu tadi saling menyesatkan satu dengan yang lainnya. Nah, fahadha janibun azimun yajibu alaina an nahtamma bihi wa an natanabbaha lahu. Ini sisi yang besar, kita wajib, ya, memperhatikannya dengan baik. Kita wajib, ya, tanggap dengannya, jangan lalai. Wa alla naqtasira 'ala al-mutala'ati fil kutubi, dan kita jangan mencukupkan diri dengan hanya menelaah kitab. Yang mengatakan saya punya kemampuan baca kitab, saya baca, ya, sekian halaman dalam setiap hari, baca sekian halaman kitab apa dulu yang Anda baca, ya, kitab apa yang Anda baca, kitabnya siapa penulisnya, ya, apakah itu kitab ahlus sunnah jamaah atau kitabnya orang-orang radikal, orang-orang murji'ah, kitabnya orang-orang mu'tazilah, ya, kitabnya siapa, ya, kitabnya orang-orang liberal, ya, dan seterusnya. Kitabnya siapa yang dibaca? Jadi tidak bisa mencukupkan dengan itu. Au hifdzil mutun wa nusus, atau mencukupkan agar kita tidak mencukupkan dengan menghafal matan saja. Ada matan kitab dihafal lancar, nas-nas dihafal lancar, ya. Lancar hafal ayat, hafal hadis biduni fiqhin lima'aniha, tanpa pemahaman, tanpa pemahaman, tanpa mengetahui, ya, makna-maknanya. Tanpa memahami makna-maknanya dengan benar. Nah, wa tabassurin li ahkamiha, tanpa mempelajari hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Wa tafasiliha, tanpa mengetahui rincian-rinciannya. Ala aidil ulama, melalui bimbingan ulama. Tidak bisa, ya, mengandalkan diri sendiri otodidak, baca kitab, hafal matan, ayat, hadis, ya, belajar sendiri tanpa bimbingan ulama. Bimbingan ulama di sini ini menentukan, ya. Bimbingan mereka melalui majelis-majelis mereka mempelajari tafsir, ayat, hadis, mengajarkan akidah, mengajarkan fikih, ya, atau mereka membimbing kitab yang bisa dibaca, kitab yang tidak boleh dibaca, kitab yang isinya kebenaran, kitab yang isinya kesesatan, bid'ah, ya. Mereka yang memberi bimbingan seperti itu. Nah, jadi tidak sembarangan, jangan babi buta. Wal khawariju ma dhallu illa bihadhihi thariqati. Kaum khawarij tidaklah mereka sesat kecuali gara-gara metode ini, kata Syekh. Yaitu wahiyal hifdhu biduni faham. Nah, ini. Kesesatan khawarij gara-gara mereka mengandalkan hafalan, mereka menghafal Quran, hadis-hadis, tetapi tidak faham. Tidak faham. Ya. Oleh karena itu di hadis Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan khawarij, yaqra'unal Quran la yujawizu tarakihum. Mereka baca Quran tetapi bacaan mereka itu tidak melewati, ya, tulang belikat mereka di sini nih, ya, tidak melewati dada, tidak sampai ke hati. Jadi mereka hanya sebatas membaca, tetapi apa makna yang dibaca itu tidak masuk di sini di hati, tidak faham, ya, tidak masuk ke hati mereka difahami, tidak, hanya sebatas membaca saja. Nah. Walihada yaqulul Imam Ibn Qayyim fihim, oleh karena ini Imam Ibn Qayyim berkata tentang kaum khawarij, walahum nususun qassaru fi fahmihima. Mereka menguasai nas-nas yang mereka, ya, tidak memahaminya. Naam, walahum nususun qassaru fi fahmiha. Mereka punya nas-nas yang dihafalkan, ya, tetapi mereka tidak memahami nas-nas itu. Hanya hafalan saja. Ya, fa'utu minat taqsiri fil irfani. Maka mereka, ya, dirasuki oleh kesesatan, dimasuki oleh kesesatan dari sisi mereka tidak memahami nas-nas yang mereka miliki. Nah, karena kekurangan mereka dalam memahami nas-nas itu. Mereka hafal nas-nas tersebut, tetapi mereka kurang dalam memahaminya. Maka dari pintu itulah, dari pintu kekurangan mereka dalam memahami nas-nas itu, mereka dimasuki oleh kesesatan. Nah, ini kata Ibn Qayyim, walahum nususun qassaru fi fahmiha fa'utu min at-taqsiri fil irfani. Jadi indahum nusus, mereka punya nas-nas yang katakan mereka tidak tahu ayat, tidak tahu hadis, dalam arti tidak ada nas-nas yang mereka hafalkan, Nah, mereka tahu ayat hadis sebatas hafalan. Mereka punya hafalan. Bahkan mereka kuat dalam hal itu. Yaqra'unal Qur'ana al-laila wan nahara. Mereka baca Quran siang malam. Ya. Wa yusalluna al-laila kullah. Mereka qiyamul lail semalam suntuk, tidak tidur, kuat mereka. Ya. Sampai berbekas di jidatnya di sini, hitam-hitam. Nah. Ya. Wa yasumuna ad-dahara. Mereka berpuasa sepanjang masa. Ya. Kuat ibadahnya, semangat. Walakin itu tidak cukup. Semangat ibadah, baca Quran, salat, puasa itu tidak cukup. Ya. Walakin ma'indahum minal fiqhi, akan tetapi mereka tidak punya pemahaman. Nah, ma'indahum minal fiqhi mizanu habbati khardalin. Ya, mereka tidak punya pemahaman seberat biji sawi pun, kata Syekh. Seberat biji sawi pun tidak ada. Nah. Walidzalika waqa'u fi ma waqa'u fi. Oleh karena itu, mereka terjerumus dalam, ya, kesesatan yang mereka terjerumus dalamnya. Nah. Bayangkan ya, orang-orang Khawarij itu, misalkan kita kilas balik kelompok Khawarij generasi awal. Nah, semangatnya mereka baca Quran, sholat, ya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan tentang kemunculan kaum Khawarij, ya, di zaman kemunculannya, sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam, dan itu muncul sejak zaman Uthman, kemudian menjadi semakin kuat dan punya daulah yang mereka namakan daulah Islamia di masa Ali bin Abi Thalib. Nah, sampai Nabi alaihissalam menggambarkan tentang mereka kepada sahabatnya. Naam. Tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalian akan menganggap kecil sholat kalian dibanding sholat mereka. Kuat sekali sholat. Sholat malam, tidak tidur. Kuat sekali baca Quran siang malam. Kalian akan menganggap sedikit puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Mereka puasa tiap hari. Ya. Semangat sekali. Ya. Tetapi, ya, mereka sesat. Nah. Ya. Mereka yang kemudian membunuh Uthman radhiyallahu anhu. Bayangkan. Mereka juga yang membunuh Ali radhiyallahu anhu. Bayangkan. Nah, menumpahkan darah manusia terbaik di zamannya. Dan mereka menganggap itu jihad. Dan yang dibunuh ini dianggap kafir. Bayangkan Ali bin Abi Thalib divonis kafir. Kemudian pembunuhnya dipuji-puji sebagai mujahid fi sabilillah. Dan dianggap sebagai tebasan orang yang bertakwa. Na'udzubillah, bayangkan. Nah, sesatnya sampai sejauh itu. Nah, padahal bacaan Qur'annya, sholatnya, puasanya seperti yang digambarkan. Tapi karena pemahaman salah, ya, sesat sampai tingkatan itu. Nah, sesat dalam akidah, akhirnya sesat dalam tindakan, sampai menumpahkan darah manusia terbaik di zamannya. Nah, dan dianggap pembunuhnya sebagai mujahid fi sabilillah, tebasannya, tebasan orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, dianggap sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Allahul musta'an, sangat mengerikan. Jadi kata Syekh, al-fiqhu amruhu azim, fikih itu, ya, urusannya besar. Fiqh, pemahaman, ya, itu besar. Al-fiqh wal-fiqh huwa fahmun nusus. Fikih itu adalah memahami nusus. Tayyib. Nah, makanya kita mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu. Man yuridillahu, barang siapa yang diinginkan oleh Allah khairan, kebaikan padanya, yufaqihhu fid din, niscaya Allah beri dia fiqh, pemahaman tentang agama. Jadi kuncinya pemahaman, memahami agama. Jadi tidak cukup hanya hafal. Nah, faham, itulah ilm. Baik, labud an ta'rifa murakkabatid dawa'i awwalan. Jadi gambarannya ya, anda harus tahu dulu resep obat itu. Ya, ramuannya ini resepnya. Ya, thumma ta'rifal illat allati fil marid. Kemudian yang kedua, tahapan kedua, tahu apa penyakit yang ada pada orang sakit itu. Tahu resep, ya, meramu obat untuk penyakit tertentu, tahu bagaimana membuat resep obat yang manjur, tepat, tahu. Nah, ini tentunya butuh ilmu tentang obat-obatan. Kemudian tahu penyakit yang ada pada orang sakit itu, jadi bisa mendiagnosa. Ya, diagnosisnya benar, tepat. Sasaran, oh ini penyakitnya. Nah, berarti harus tahu, punya ilmu tentang penyakit. Nah, wa tu'tiyahu minad dawa'i ma yunasibuha, dan memberikan resep obat yang sesuai dengan penyakitnya. Sehingga biidznillahi ta'ala sembuh. Fa idza wafaqa ad-dawa'u ad-da'a nafa'a biidznillah. Apabila obat itu persis, tepat, sesuai dengan penyakitnya, bermanfaat dengan izin Allah Ta'ala, sembuh. Wa idza lam yuwafiq ad-da'u ad-dawa'a, wa idza lam yuwafiq da'a ad-dawa'u dar. Sebaliknya, apabila tidak pas obat dengan penyakitnya, maka memudaratkan. Imma overdosis, atau memang salah obat, dari segi dosisnya, resepnya berlebihan, ya, ataukah memang salah obat, resepnya salah, ya, atau vonis sakitnya yang salah. Nah, yang tidak sesuai. Nah, maka ini permisalan tabib, dokter, ya, mengobati penyakit. Permisalannya seorang alim dalam menangani suatu permasalahan. Fa idza wafaqa na'am. Fal alimu bimanzilati at-tabibi. Jadi seorang alim itu kedudukannya seperti tabib. Ma'al mardha, bersama orang-orang yang sakit, pasien-pasien yang sakit. La budda min amrayn. Alim ini harus punya dua perkara. An ya'rifa ad-dawa, dia harus tahu obatnya, itu ilmunya harus ada. Wa mawaqi ad-dawa, pemawaki' ad-dawa, dan dia harus tahu ya penempatan obat itu, apa penyakit yang ada, apa permasalahan yang ada, kemudian ilmu yang diterapkan padanya apa. Nah, wa yu'tiya kull maridin ma yunasibuhu min ad-dawa, dia memberikan setiap pasien yang sakit itu obat yang sesuai. Setiap masalah, problem diatasi dengan fatwa, ilmu yang tepat. Nah, sesuai porsinya. Wa hadza tamtsilun sahihun idza ta'ammaltahu. Ini permisalan yang benar apabila Anda mengamatinya, merenungkannya. Walakin hadza yahtaju ila fikhin basir, tapi ini kata Syekh butuh fikih, ya, butuh ilmu, pemahaman. Baik. Bahayanya sekarang, kenyataannya kata Syekh Shalal Fauzan, ikhwanun al-an, saudara-saudara kita sekarang, yarawna annahum hum afhamu minal ulama, mereka memandang diri mereka lebih faham dari ulama. Lihada waqa'u fi ma waqa'u fi, oleh karena inilah mereka terjerumus dalam kesesatan yang mereka terjerumus dalamnya. Wala hawla wala quwata illa billah. Hadhihi tariqatul khawarij, ini metodenya khawarij. Fal khawarij kaffaru as-sahabah radhiyallahu anhum. Kaum khawarij yang kami jelaskan tadi itu, mereka mengkafirkan para sahabat. Bayangkan Ali bin Abi Thalib, ya, manusia terbaik di zaman itu, ya, ketika jadi khalifah radhiyallahu ta'ala an. Karena yang terbaik dari beliau semuanya sudah mendahulunya. Uthman, Umar, Abu Bakar radhiyallahu anhum sudah mendahulunya. Ya, beliau yang urutan keempat terbaik dari kalangan para sahabat bersama sahabat yang lain yang bersama beliau semuanya dikafirkan oleh Khawarij. Wa ra'au anna as-sahabata laysu 'ala haqq. Dan kelompok Khawarij berpendapat bahwa para sahabat Nabi, ya, mereka bukanlah orang-orang yang berada di atas kebenaran. Wa annahum la yafhamun. Mereka memandang bahwa para sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lainnya, mereka tidak faham. Wa annahum la yaghuruna lillahi ta'ala. Naam, wa annahum la yaghuruna lillahi ta'ala. Wa annahum la yaghuruna lillahi ta'ala. Dan kelompok Khawarij memandang para sahabat Ali dan yang lainnya itu tidak punya, ya, naam, mereka tidak punya kecemburuan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, tuduhan-tuduhan yang keji. Nah, dianggap Ali dan yang lainnya tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak punya kecemburuan akan agama Allah di selisihi. Nah, tidak punya ilmu. Mereka memandang diri mereka lah yang berilmu, diri mereka lah yang faham. Akhirnya Ali bin Abi Thalib dikafirkan, ya, dan yang bersamanya dikafirkan. Allahul musta'an, sehingga terjadilah apa yang terjadi, ya, sampai mereka menumpahkan darah. Berawal dari pemahaman yang salah sampai pada tingkat kedzaliman menumpahkan darah manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala di zamannya, Ali radhiyallahu anhu. Nah. Ya, itu sementara ini sepertinya untuk materi ini. Masih tersisa penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Tapi ini sebenarnya tinggal sedikit, namun ya, Bapak, kita lanjutkan nanti serta tanya jawabnya. Nah. Satu pertemuan lagi insyaallah. Istirahat dulu, kemudian nanti kita lanjut fikih tentang salat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.